Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Kang Is. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al mukarram, Gus Baha ingkang kita muliakan, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, para direktur dari Universitas Gajah Mada yang menyertai rombongan Pak Rektor, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Sore hari ini kita berkesempatan mendapatkan kesempatan yang sangat langka untuk sowan pada Gus Baha dan mendengar tausiah-tausiah dari beliau. Meskipun tadi kita karena agak sesat terlalu mengimani Google, jadi kita datang agak telat, tapi ini barokahnya justru sepertinya pertemuannya bisa lebih lama. Jadi kalau kita tadi tepat waktu mungkin maghrib sudah selesai. Dan, alhamdulillah ini justru karena kita telat, tapi insya Allah kita ikhlas, kita mendapatkan yang lebih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini acaranya memang silaturahmi dengan Gus Baha. Nanti Bapak Rektor juga akan menyampaikan beberapa hal, mungkin juga Bapak Wakil Rektor. Tetapi pertama-tama kami semuanya sebagai rombongan dari Universitas Gajah Mada sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Gus Baha. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus berjalan membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Dengan begitu mudah-mudahan Universitas Gajah Mada dari jajaran kepemimpinan sampai mahasiswanya akan mendapatkan makin banyak barokah. Dan kegiatan kita di Universitas Gajah Mada akan makin banyak manfaat yang luas. Saya kira sebagai mukadimah singkat dari saya demikian. Nanti mohon Bapak Rektor untuk menyampaikan beberapa hal. Setelah itu Bapak Paripurna sebagai Wakil Rektor, mungkin setelah itu kita akan mendengarkan tausiah dari Al Mukarrom Gus Baha. Monggo Pak Anu Mulyono selaku Pak Rektor, kalau persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Baha beserta seluruh para pimpinan serta adik-adik para santri, yang kami hormati Mas PR Kerjasama, Bu Dekan, serta rombongan dari Universitas Gajah Mada. Terima kasih sekali Gus Baha, kami bisa diterima di sini untuk bersilaturahmi, dan tentu ini merupakan silaturahmi saya yang pertama. Kalau Pak Munjid itu sudah berkali-kali, Bu Dekan juga sudah berkali-kali, begitu ya. Dan saya betul-betul merasakan hal yang luar biasa, kedamaian di sebuah tempat yang kaya akan ilmu ini. Mudah-mudahan kami bisa menimba ilmu, dan tentu kedepannya UGM akan terus ingin juga mengembangkan ilmu-ilmu yang tidak hanya terkait dengan keilmuan duniawi, tetapi juga ilmu keagamaan yang tentunya akan mendukung juga nanti penguasaan ilmu-ilmu yang diperlukan di dunia ini. Dan untuk itu UGM memohon bimbingan dari Gus Baha serta tim yang ada di sini nanti untuk membimbing kami secara periodik, begitu, yang tentu waktunya bisa kita atur bersama. Dan sekali lagi kami memohon Gus Baha nanti bisa membimbing kamilah ya di dalam usaha-usaha UGM meningkatkan kontribusinya di dalam mendidik anak-anak bangsa yang harapannya nantinya menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa memajukan Indonesia. Saya kira demikian, Gus Baha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Baha, Mas Rektor, Gus Fuad, Mbak Dekan Ova, Mbak Surastriana, dan semua santri yang ada di sini dan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Pertama, kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih Gus Baha sudah diterima. Ini adalah terus terang perjalanan panjang. Jadi diawali dari Gus Baha pernah rawuh ke Fakultas Kedokteran. Kehutanan dulu ya. Kehutanan, dan kemudian kami mencari ini gimana nih bisa connect ke Gus Baha itu. Alhamdulillah Gus Fuad pada waktu itu datang menyampaikan pesan Gus Baha kepada Rektor dan kami. Kemudian kami berspekulasi Gus Baha, karena kami didesak oleh teman-teman keagama gitu. Saya non sewu tadi agak sombong dengan teman keagama bahwa saya sudah merasa dekat dengan Gus Baha dan UGM akan mengundang Gus Baha gitu. Jadi teman-teman keagama itu kemudian sudah menentukan hari, tanggal gitu, lalu ditulis Gus Baha, saya deg-degan. Dikasih tanda gitu dalam konfirmasi, mati aku gitu. Nah, kemudian saya pikir-pikir, nah ini ternyata kami mendengar ada hubungan khusus antara Gus Baha dengan Romonda dari Prof. Ova gitu. Nah, ini saya menggunakan senjata rahasia gitu. Saya WA Prof. Ova, Mbak Ova nyuntulung, kita pakai dua jurusan. Saya WA Gus Fuad, panjenengan juga WA, syukur-syukur bisa langsung ke Gus Baha. Siap gitu. Kan sampai hari terakhir ya, hari terakhir Gus Fuad ngediko, hari terakhir bisa yes gitu, waduh. Jadi tidak hanya bahagia Gus Fuad, kami juga memiliki apa namanya kepercayaan diri yang lebih besar gitu, bisa mengundang Gus Fuad di depan teman-teman alumni gitu, dan betul-betul itu hanya satu jam kami mendapatkan waktu, bahkan kurang sedikit, tapi isi tausiahnya memang harus apa nama kami akui lain daripada yang lain, dan langsung menohok kepada hati nurani dan mudah sekali dipahami gitu. Dan ini saya juga buka rahasia lagi Gus Baha, kemarin saya ketemu dengan dirut dan direktur Pertamina Geothermal Energy gitu. Kami akan mengadakan janjian, kemudian wah nggak bisa saya ke Rembang, maupun yang Rembang semua suan Gus Baha. Kenal nih mas, iya, aku kenal nih mas. Apa? Pintar banget ini. Nah, dari tausiah yang tadi diberikan itu semuanya serba sederhana disampaikan. Alhamdulillah, kami sudah mendapat pencerahan, dan ini tadi betul karena jalannya kita kesasar, kita oleh Gusti Allah diparingi bonus. Ini kan sebenarnya kita sudah harus pamit tuh. Hari bonus bisa mendengarkan tausiah Gus Baha. Jadi tanpa mengurangi waktu, waktu kami kembalikan ke Pak Munjid, Gus Munjid, matur nuwun sangat atas kesempatan yang diberikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Prof. Parif dan Prof. Panut Mulyono. Jadi seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor, di UGM itu ada semarak sekali kegiatan Islam. Tetapi seperti saya sampaikan waktu sowan sebelumnya, karena saking semaraknya, begitu banyak orang datang ke UGM untuk mengambil bagian, tapi yang mengambil bagian itu tidak selalu yang kompeten. Sehingga kampus termasuk UGM itu, saya sebut kemarin, apa namanya, Gus Baha itu sempat, kita itu seperti pasar gelap Islam. Nah, jadi, nah itu Jadi karena itu nyambung dengan apa yang disampaikan Gus Baha, bahwa belajar agama itu bahaya kalau tidak ada gurunya. Nah, sekaligus kami datang silaturahmi sekaligus sebagai apa namanya upaya untuk kami berguru kepada Gus Baha, dan kami sangat berharap mudah-mudahan di waktu yang akan datang nanti panjenengan punya waktu kerso untuk menjadi guru bagi para dosen dan para mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, sehingga diharapkan ya ada acara yang lebih istiqomah gitu. Entah nanti kalau masih pandemi ya virtual, tetapi setelah ini selesai mudah-mudahan nanti kerso rawuh setiap berapa bulan sekali atau setiap bulan alhamdulillah sekali. Jadi nah ini mudah-mudahan menjadi mukadimah bagi kita semuanya. Monggo kita sekarang dengarkan tausiah dari Gus Baha yang kita hormati. Mudah-mudahan kita semua akan bisa memetik pelajaran. Monggo Gus Baha. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor UGM, juga Wakil Rektor, Bu Aufa, semua ya, yang megang otoritas agama di UGM, Pak Munjid. Pasarnya insya Allah tambah hari tambah tidak gelap. Itu istilah beliau, bukan istilah saya. Saya akan cerita dua hal, yang satu terkait tauhid, yang kedua masalah hukum sosial. Tentu yang pertama itu masalah tauhid. Jadi saya cerita, ini hadis sahih, saya ulang lagi, ini hadis sahih. Ketika para malaikat merasa imannya lebih kuat karena melihat aras langsung, melihat surga langsung, melihat neraka langsung secara langsung, ternyata oleh Allah, kata Allah, sungguh mengagumkan imannya para manusia. Kenapa ya Rabbi, kenapa ya Allah? Karena tidak melihat aras langsung, tidak melihat surga neraka, tapi percaya. Itu kan luar biasa. Enggak tahu tapi percaya. Dalam hal iman Pak Rektor itu memang agak unik. Enggak ilmiah itu kadang lebih benar. Jadi enggak ilmiah itu kadang lebih benar dalam hal iman. Dulu Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, itu diberi satu analogi. Kamu punya dua pesuruh atau pembantu, atau kalau dulu masih era perbudakan ya budak. Memang harus disesuaikan zaman. Dulu bahasanya Mang Abdun, Abdun itu hamba sahaya, dulu masih ada. Terus si yang budak ini dikasih perintah, batu besar itu angkat. Yang satu langsung angkat, terus yang satu tanya, memangnya kenapa diangkat? Terus kata yang nyuruh, fa'inna tahtaha dzahaban, karena di bawahnya ada emas. Terus si Imam Malik atau gurunya, ini cerita ulama, kamu seneng mana sama yang langsung ngangkat gak tanya sama yang tanya gitu. Di bab ilmiah bagus yang tanya karena ilmiah, tapi di bab loyalitas banyak, bagus yang gak tanya. Kalau disuruh ya laksanakan saja, gak usah tanya. Jadi agama itu butuh loyalitas, tapi apa butuh ilmiah apa enggak? Karena kalau ilmiah terlalu ilmiah itu lama-lama kalau disuruh lagi memangnya kenapa? Ya karena di bawahnya ada emas, kalau tidak ada emas terus tidak mau. Pertanyaannya ketika tidak mau dengan alasan rasional itu mengurangi loyalitas apa enggak? Tetap mengurangi loyalitas, wong disuruh kok tidak mau. Meskipun perintah ini tidak penting, misalnya saya gelas saya di samping kanan saya, terus bilang ke anak saya, Dek tolong pindah ke kiri. Kan enggak penting-penting banget, tapi tetap saja kalau enggak nurut saya gelo itu, saya mangkel ya karena disuruh kok enggak mau gitu. Nah, beragama itu seperti itu, imtisalul awamir itu loyal pada perintahnya Allah Ta'ala, baik saat kita tahu alasannya maupun tidak tahu. Jadi kadang-kadang tahu ini masalah. Kadang tahu itu masalah. Nah, kemudian itu disebut iman. Iman itu percaya sama ketentuan Allah Ta'ala. Makanya saya sering didatangi beberapa orang. Gus, saya ikut training sholat khusyuk. Dan saya tambah khusyuk sekarang karena tahu fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini. Lama-lama sholat itu kayak senam yoga. Karena semua fungsinya itu fisik, kesehatan itu. Tapi bagi yang gak tahu malah pokoknya Allah nyuruh rukuk sujud itu. Pokoknya disuruh ya kita nurut saja, gak penting tahu. Karena kalau terlalu tahu, nanti fungsi senam ini, fungsi sholat tuh kayak senam. Kalau terlalu apa? Tahu. Nah, makanya ini kan ya kampus-kampus itu kan terkenal lembaga keilmuan. Jadi agama itu jangan terlalu dianalisis lah, nanti ribet. Karena nanti panjang gitu, nanti jadi panjang gitu. Karena kalau terlalu tahu itu jadi repot itu. Nah, tapi lagi-lagi agama itu enggak anti ilmu. Saya ulang lagi, enggak anti ilmu. Suatu saat ini ada di kitab. Anda boleh percaya boleh enggak, tapi ada di referensi kami. Singkat cerita, Allah itu memanggil ulama, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu guru matematika, jadi dia ulama besar, tapi dia guru matematika. Ya agak aneh, imam besar tapi dia guru matematika. Terus ketika beliau ketemu Allah wafat itu, sama Allah disuruh ngajar malaikat. Jadi bukan sekedar ngajar di UGM, ngajar para malaikat. Maka saya cita-cita bersasar itu jadi guru malaikat. Ya bukan malaikat yang papan atas kayak Jibril, Mikail, pokoknya malaikat lah. Yang biasa lah. Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Ini penting bagi kampus-kampus keilmuan kayak UGM, UII, semua kampus-kampus Indonesia lah. Malaikat sempat tersinggung, kenapa saya diajarin manusia tentang iman, wong kita tahu surga, tahu neraka, bahkan kita dekat aras, dekat alam langit lah, alam malakut. Terus Imam Amudi memberi penjelasan tuh ya pakai cara Indonesia, mungkin ya pakai kapur, pakai bor, kalau di kampus mungkin pakai layar, pakai apa. Kenapa kamu punya iman sekuat imannya malaikat? Karena dia guru matematika bilang begini, angka 2 maupun angka 3 sampai miliatan sampai triliunan itu nisbatus naini wassala saila malani hayatalah, itu nisbatul far'i ilal asli. Mau angka kayak apa jumlahnya besar 2, 3 sampai miliatan, itu dibanding angka 1 itu cabang ketemu pokok atau cabang dari pokok. Kalau bahasa Arab nisbatul far'i ilal asli, semua itu bersumber dari 1, 2 ya bersumber dari 1, 3 ya 1, miliatan juga 1. Berarti alam raya yang seluas ini juga bersumber dari zat yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Artinya terus malaikat bertakagum. Ternyata cara iman seperti ini juga enggak kalah mantapnya dengan yang melihat surga langsung, neraka langsung. Karena nisbatus naini wassalasa ila malani hayatalaha nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya, 2 sama 1 miliar itu sama. Sama-sama dibanding angka 1, semuanya itu asal-usulnya tetap angka 1. Setelah itu Imam Amudi bikin gambar, mulai gambar yang rapi, kayak gedung yang baik, sampai gambar yang ruwet, sampai gambar yang enggak karu-karuan. Terus beliau, ini gambar ruwet, ya. Luas kan gambar ini, ya. Ruwet kan, ya ruwet. Semuanya dari satu titik. Mau gambar kayak apa ruwetnya, kayak apa memenuhi papan tulis, tetap dari satu titik. Ya, titik ini nuktatul wujud. Semua inti wujud, yaitu Allah Ta'ala. Nah, iman dengan keilmuan itu bisa semantap itu, meskipun kita tidak tahu. Itu kan seperti mungkin ya, yang menekuni ilmu medis mungkin tahu indikasi penyakit ini pasti begini. Kalau yang ahli Pertamina atau yang ahli geologi mungkin tahu, kalau bumi seperti ini pasti kandung minyak, kalau bumi yang gempa pasti ada patahan. Indikator-indikator gitu bagi ahlinya kan melahirkan satu keyakinan, meskipun belum dilihat. Sama, meskipun kita tidak melihat Allah langsung, tapi mesti kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa alam raya seluas ini, semuanya itu nisbatul far'i ilal asli, semua itu cabang dari pokok. Artinya asal-usulnya diciptakan oleh dasar satu al-aslu, yaitu Allah Ta'ala. Nah, kenapa kita menolak faham ateisme? Ateisme itu misalnya yang berkeyakinan tiada Tuhan, atau tiada kausa prima, atau tiada penyebab. Karena bumi ini kadung wujud, di mana-mana wujud itu penyebabnya harus lebih wujud, harus punya eksistensi. Masa kemudian kita bilang bumi yang wujud, yang ada, yang punya eksistensi, kemudian kita bilang penyebabnya itu tidak ada. Masa sesuatu yang tidak ada, kemudian menyebabkan yang ada. Nah, di sini terus kita diajari Allah itu wajibil wujud, Allah itu eksistensinya harus ada. Karena alam raya ini kadung ada, di mana-mana kalau kadung ada, ya penyebabnya harus ada. Nah, karena ini penyebab disebut kausa prima atau wujud yang super, kalau dalam bahasa agama disebut wajibil wujud. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan ilmu itu penting. Nah, ilmu yang enggak penting itu ilmu yang perspektif kita, itu yang mulai kacau. Ini ilmu yang mulai kacau, termasuk ilmu kita yang di zaman akhir mulai kacau, kayak tadi. Karena kita punya perspektif, kalau ngangkat batu atau bongkar batu ya harus ada untungnya dong, ada emasnya atau ada minyaknya, masa enggak ada apa-apa disuruh bongkar. Itu ilmu yang tidak mengikat. Kalau ilmu tadi kan mengikat, karena itu melahirkan tauhid. Kalau ilmu ini kan enggak. Kita punya nafsu, punya selera, punya hitung-hitungan materi. Kalau kerja ya dapat sesuatu, kalau ngangkat batu ya harus dapat emas atau minyak. Sementara ternyata bos kita hanya ngukur loyalitas kita, nurut enggak gitu. Padahal andaikan kita nurut, meskipun itu batu kita angkat enggak ada apa-apanya, sudah dapat kredit poin karena kita loyal. Nah, di sini agama mulai enggak boleh dipertanyakan. Enggak boleh agama itu dipertanyakan. Kenapa duhur itu 4 rakaat, yang subuh 2 rakaat? Lama-lama tanya, kenapa rukuk yang fungsi medisnya begini, fungsi olahraganya gini kok lebih lama, lebih kok repot nanti. Makanya saya ini ikut goblok Pak Rektor, karena ada tamu yang provokasi saya. Jenengan harus setuju ini Gus, biar kelihatan perintah Allah itu ada hikmahnya. Hikmahnya sujud, peregangan, apa pokoknya fisik semua. Tapi kalau saya setuju itu nanti sholat kayak senam yoga. Akhirnya saya yang mau guya-guya dok, gak jelas. Karena ini ilmu sosial, jadi boleh setuju, boleh enggak, karena tadi. Nah, orang yang tadi disebut Pak Munjid tadi, yang dari pasar gelap tadi, itu mikir agama enggak mau jelimet. Padahal ada ilmu yang permanen, yaitu yang mengarah ke tauhid. Ada ilmu yang enggak perlu permanen, yaitu ilmu sosial. Ketika kita tanya, kenapa harus kita bongkar, apa ada masnya apa enggak? Sebenarnya mental kita ini sudah materialistik. Kita mendikte bos kita untuk ikut perspektif kita. Itu sudah keangkuhan dalam bahasa Allah. Nah, itu yang dilakukan iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud pada Nabi Adam, dia pakai perspektifnya. Loh, saya ini lebih keren, saya ini lebih tua. Materi saya lebih keren dibanding materinya Adam. Kenapa disuruh sujud? Nah, ini yang menjadi keangkuhan. Dia mendikte Allah untuk ikut perspektif dia. Padahal Allah maunya itu ya sudah nurut saja yang merintahkan saya. Nah, saya mohon teman-teman di UGM juga semuanya, kalau beragama itu jangan pakai perspektif kita. Kalau pakai perspektif kita ya repot. Nanti pakai teori untung rugi. Nah, nanti lama-lama ibadah yang perspektif coro Arab Saudi mungkin haji karena mendatangkan devisa misalnya. Kalau perspektif menurut kiai mungkin orang sowan gitu karena melahirkan. Itu kan ya ribet kalau semuanya pakai perspektif gitu. Nah, bagi orang yang kuper mungkin ibadah terbaik itu bersemedi karena dia sudah senang kumpul orang. Nanti pakai perspektif sendiri agama ini enggak bisa selesai. Nah, makanya kemudian lahirlah tokoh-tokoh sosial diantaranya Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu dia menekuni ilmu sosial. Nah, karena agama ini berkesimpulan akhir subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka ya Allah, semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Kemudian Imam Syafi'i merajut satu ilmu disebut ilmu sosial yang positif atau yang optimis. Saya berkali-kali cerita kalau Imam Syafi'i diceritain orang tadi yang ketemu engkau cium tangan hormat itu kalau di luar ngerasani jenengan, ngata-ngatain jenengan. Imam Syafi'i tertawa tak seneng. Berarti saya hebat. Hebat gimana orang itu munafik di depan Anda hormat, di luar enggak. Berarti saya wibawa, di depan saya agak berani. Jadi dia anggap enteng saja apa? Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya enggak berani. Dikira itu kan terus dia kaget Imam Syafi'i. Ternyata enggak. Terus dikasih tahu lagi, separuh dari kampung ini enggak seneng sama jenengan. Baguslah, berarti separuh kampung ini enggak mungkin utang saya. Karena enggak seneng itu mesti enggak utang. Itu kalau seneng malah pinjam mobil, utang, ribet. Nah, semenjak itu terus agama menjadi indah. Asik. Makanya saya berkali-kali kalau ada baru nganten nanyar itu, kalau nasihat saya, kamu kalau istri kamu marah ya bagus. Barokahnya marah, enggak seneng itu enggak minta ke mall. Kalau harmonis malah minta ke mall mahal. Kata saya. Jadi kalau harmonis ya nikmatnya harmonis. Bisa jalan-jalan ke mall, ke cari bakso. Kalau baru neng-nengan ya bagus, ya enggak berbiaya kan. Sudah pokoknya yang gampang-gampang saja kata saya. Jadi ulama itu punya seni untuk ngelola sosial itu. Saya itu zaman belum kenal UGM ya seneng, kenal ya seneng. Barokahnya enggak kenal ya enggak diganggu seperti ini. Mungkin barokahnya kenal kalau saya politikus punya akses. Tapi kebetulan saya kan enggak politikus itu. Jadi ya, Saya enggak tahu fungsi kenal Pak Munjid untuk apa, enggak tahu. Tapi kalau saya politikus mungkin bisa jadi jejaring politik. Tapi kan saya enggak politikus itu. Tapi yang jelas nanti masuk surga itu rame-rame. Saya butuh teman banyak. Kalau di surga sepi juga enggak enak lah jadi teman. Nah, ilmu sosial ini juga yang nanti saya baca di antara tulisan saya supaya tahu, kita semua tahu kalau ilmu sosial itu pakemnya enggak jelas itu karena memang ukurannya beda-beda. Ya bisa dilihat di halaman 24 ya. Di halaman 24. Saya baca terjemahnya saja ya. Mungkin jenengan lebih kulino bahasa Inggris ini kalau ada bahasa Arab jadi dianggap jimat. Saya baca terjemahnya saja yang Paris paling bawah 24 itu. Nabi Yahya suka berkawan dengan orang-orang baik. Tentu itu baik. Sedangkan Nabi Isa memposisikan diri sebagai dokter yang mengobati orang sakit. Tentu ini juga baik asal dilakukan orang yang benar dan dengan cara yang benar. Jadi singkat cerita, itu Nabi Isa itu kalau jalan-jalan di satu komunitas atau satu masyarakat atau satu daerah, itu mesti dia nginep atau nyari orang terburuk di sini siapa itu. Orang yang paling dibenci banyak orang itu siapa gitu. Kalau Nabi Yahya enggak tanya, orang paling baik di sini siapa? Yang Nabi Yahya bermalam di tempat orang baik, yang Nabi Isa suka berkawan yang kurang-kurang baik. Singkatnya dua Nabi ini kan sezaman, Nabi Yahya dan Isa. Terus akhirnya ditanya sama Nabi Yahya, kenapa kamu suka berkawan orang-orang enggak baik? Terus ana tabibun, saya ini Nabi, jadi seperti dokter, di mana-mana dokter yang ngobati yang sakit. Artinya kalau Nabi Kiai itu kan dokter peradaban, dokter sosial, dokter moral. Jadi itu kan ukurannya enggak jelas. Kalau kita bertawan orang baik, potensinya itu coro Jawa tahsilul hasil nguyai segoro. Wong wis sehat kok didatangin dokter untuk apa? Wong sudah baik kok didatangkan Kiai untuk apa? Coro Jawa itu nguyai segoro. Tapi berkawan orang jelek, ya potensinya memang mengobati, tapi ya potensi katut. Karena ya iman pas-pasan, jadi kan, tapi itu kan satu ilmu, bahwa kalau kita ingin mengentas kejahatan atau mengentas kebodohan, mau tidak mau harus mau bersosialisasi kan. Makanya saya sering ketemu banyak kiai kalau ditanya, Gus berteman orang jelek itu gimana? Haram kata saya. Tapi kalau membina orang jelek, baik. Dan bisa bina kalau berteman, kan bulat-bulat. Bulat-bulat. Jadi logika yang dibangun kan, berteman orang jelek, haram. Membina orang jelek, baik. Bisa bina kalau berteman. Tapi bisa keblontur ya kalau berteman. Makanya hal-hal sosial gini tidak usah dipakemkan. Nah, karena ilmu sosial itu enggak ada batasnya. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kumpul orang. Yang satu temannya itu suka kumpul orang. Ditanya, kenapa kamu suka kumpul orang? Ya karena bisa jamaah, bisa ngajar, bisa macam-macam. Terus kata Sufyan Ats-Tsauri, wahal takrohu illa man ta'rif. Kamu pasti benci dan kecewa ya sama orang yang kenal. Artinya gini, kita akan disuruh mencintai orang Islam. Gara-gara kenal itu kan punya pengalaman ditipu, disombongin, dikata-katain, dicuekin. Karena takut itu terjadi, Sufyan Ats-Tsauri milih tidak kumpul orang. Tapi tidak kumpul orang kemudian juga kalau punya mobil gak pernah dipinjam, kalau punya uang gak pernah nolong orang. Jadi efeknya sama-sama, bisa iya bisa enggak. Itu enggak ada batasannya. Saya termasuk kiai yang jarang pergi sama istri. Karena ya pikiran saya sederhana. Di rumah ketemu, masa di perjalanan ketemu. Itu kan bisa bosen itu. Tapi ada yang sama istrinya pergi bareng terus. Karena selain nemani juga sambil ngawasi. Itu kan batasan sosial itu enggak jelas. Jadi apa ya? Makanya tadi kalau ditanyakan, tadi Pak Rektor juga tanya, berteman non-muslim, berteman, itu enggak ada selesainya seperti itu. Karena saya juga pernah matur sama Bu Ova, karena tadi kalau kita misalnya jadi dokter, terus ngobati orang yang potensi korupsi lagi, potensi jahat lagi, gimana hukumnya menyembuhkan orang yang potensi jahat lagi, dan punya jejak memang jahat. Gitu. Ya pertanyaannya, bagaimana kalau barokahnya kamu obati, terus simpati, terus jadi baik. Tapi ya terlalu ada pertanyaan, bagaimana gara-gara kamu obati jadi bisa jahat lagi? Kan gak ada selesai. Kita berkawan non-muslim ya gitu, kalau orang Islam kita baik, barokahnya itu mungkin tertarik sama Islam. Tapi bisa saja karena kebaikan kita, sarana itu dipakai yang tidak baik. Itu siklus sosial itu enggak pernah selesai. Nah, hal-hal seperti itu yang kata Nabi disebut orang yang beristihad, jika benar pahalanya dua, jika salah pahalanya satu. Karena ini, tapi ini yang sosial loh ya. Kalau tauhid ya hanya tunggal tadi, karena tauhid itu kebenaran tunggal. Sehingga kalau di tauhid enggak nerima konsep kecuali fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau enggak benar ya pasti salah. Nah, kebetulan ilmu tauhid itu ilmu yang mudah dicerna manusia. Nah, di sinilah kenapa Allah itu tetap saja ngendikan inna dina indawahil Islam. Karena setelah Imam Amudi tadi mencontohkan pentingnya iman sama Al-Wahidul Ahadus Somad, dat yang tunggal, yang satu, yang Esa, entahlah terjemahnya Al-Wahid itu. Itu karena diterjemah Indonesia itu nanti padanan Arabnya kadang tidak pas, makanya sering ngeluh saya dengan Profesor Zaini, Pak Kures itu, kadang ngeluh karena terjemahan Arab itu tidak mudah diterjemahkan Indonesia. Tapi apapun itu kan setelah kamu ngaji matematika atau ngaji ilmu apa saja tadi, saya punya kitab dulu diajarin Mbah Mun, itu satu kitab itu gambar, mulai gambar gedung sampai gambar pohon sampai gambar sapi. Ternyata itu hanya untuk menjelaskan apapun ruwetnya gambar ini dimulai satu titik. Apapun alam raya seluas ini ada Mars, ada Jupiter, ada apa saja ya dimulai dari satu titik yaitu nuktatil wujud, yaitu wujudnya Allah Subhanahu. Angka sampai miliar triliun ya sama dimulai dari angka satu. Nah, kita untuk memantapkan tauhid itu udah harus sampai nyuwun sewu ketemu Allah atau melihat surga langsung, neraka langsung. Dengan kekuatan akal kita ini sudah cukup. Makanya agama ini liqaum yaqilun liqaum yatafakkarun, bagi yang mau berpikir. Nah, ini yang kebenaran hakiki. Tapi kalau kebenaran sosial tadi itu enggak jelas. Makanya saya kalau guyon, dan itu guyon yang ilmiah. Itu ada orang itu perempuan jelek, saya berkali-kali cerita itu jelek, miskin lagi. Terus sowan sama suaminya ke saya, Gus doain saya jadi orang kaya. Saya guyonin itu. Nanti kalau suami jenengan kaya, pertama yang dievaluasi itu rumah, rumahnya diganti jadi bagus. Mobilnya jadi ganti, lama-lama yang dievaluasi jenengan. Rumah sudah bagus, mobil bagus, tapi istrinya ini yang enggak layak gitu. Akhirnya terus bagus miskin aja gitu. Artinya ketika kita nganggap kekayaan itu berkah, ternyata enggak kan? Orang yang mulai berpikir macam-macam kan ya karena mapan itu. Yang dievaluasi kan rumah selesai, mobil mobil selesai. Lama-lama yang dievaluasi apa? Istri. Nanti kalau yang istri yang kaya yang dievaluasi suami. Nah, artinya kamu enggak bisa bilang kalau kaya lebih enak dibanding miskin atau miskin lebih enak dibanding kaya, enggak juga. Ilmu sosial itu saya pernah ketemu kiai, tak anggap alim lah. Tanya saya, Gus, negara yang hebat itu ya negara yang maju, yang kayak Amerika, kayak Eropa. Terus tak tanya, negara dengan banyak urusan, dengan yang tidak banyak urusan, kalau kamu jadi presiden suka mana? Suka yang gak banyak urusan. Karena kalau negara besar itu banyak urusan. Akhirnya terus dia mikir, ternyata hukum sosial itu enggak. Ya enggak itu. Ya enggak jelas ya. Saya kalau punya mobil dua, kan ngurusi mobil dua, mendingan enggak punya satu kan? Mendingan enggak punya, enggak ada yang diurus. Tapi kalau pertanyaan dibalik, tapi enggak ada yang dipakai. Tapi kalau punya mobil banyak, hebat mana manusia yang diperbudak mobil sama yang enggak, bagus yang enggak. Caranya gimana, yang enggak punya mobil. Tapi kalau dibalik tanyanya, hebat mana manusia yang punya sarana sama enggak, bagus yang punya sarana. Jadi ilmu sosial itu boleh dibolak. Balik. Nah, di sini terus tadi terus tak teruskan lagi, mungkin ada beda halaman tentang menghadapi orang-orang yang salah. Orang-orang yang salah. Ini ada di hadis sahih diriwayatkan bahkan di halaman 26 ya. Halaman 26. Ini juga masih seputar teori ilmu sosial. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i. Terjemahnya di halaman 27. Ada seorang alim soleh berderma kepada zaniyah, semacam orang nakal ya. Tentu jadi gunjingan yang tidak sedap. Hari berikutnya berderma lagi kepada pencuri, tentu memantik gunjingan lagi. Berikutnya berderma lagi kepada orang kaya, tentu ini pun dikritik banyak orang. Orang alim tadi tetap memuji Allah dan menyerahkan urusannya kepadanya. Namun secara ilmiah, si alim ini memberi argumentasi bahwa sedekahnya kepada zaniyah agar tidak melakukan zina lagi, kepada pencuri agar tidak mencuri lagi, kepada yang kaya agar mau meniru kebaikan sedekah. Jadi misalnya gini, orang sampai menjual diri kan karena nyari uang. Terus si orang alim tadi, sudah kamu tak kasih uang, tapi tidak usah melakukan itu. Orang ingin nyuri kan juga karena nyari uang, sudah kamu tak kasih uang, tapi tidak usah mencuri lagi. Artinya gini, hukum sosial itu gimana itu kan? Masa misalnya kalau sampean ustadz-ustadz masih amatir terus ngasih orang gitu kan dianggap order kan, ya resiko kan. Tapi barokahnya ngasih, mungkin terus orang itu simpati sama ustadz, ingin tobat. Itu kan gak pernah ada ukurannya. Tapi gak usah dicoba, kalau dicoba jangan-jangan memang ingin mau make kan, ya ribet. Artinya ini cerita loh, ini diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena ilmu sosial itu ukurannya gak, ya sudah gak usah diputuskan, namanya sesuatu yang sosial itu gak usah dipakemkan. Makanya saya kemarin yang pas ngaji sama Kak Gama, saya berteman Pak Rektor ini baik apa enggak ya tak tahu. Bisa saja enggak baik, karena kenal Rektor UGM kan bisa saya sombong, keren. Wah kalau menyebabkan sombong kayaknya ini enggak baik, saya kenal Rektor kan. Tapi kalau menyebabkan kebaikan yang lebih masif, lebih besar kayaknya, baik. Ya tapi ini ilmu sosial, jadi dilihat saja perilaku saya berikutnya. Barang kenal Rektor atau kampus yang enggak maju nyepelekan, karena mentang-mentang kenal Rektor UGM, berarti kenal ini yang tidak baik. Tapi barokahnya kenal, kemudian kurangi pasar gelap tadi ya. Mungkin jadi baik. Jadi ilmu sosial kira-kira seperti itu. Saya sering kenal menteri ya dekat kadang-kadang. Ya saya sering bilang ke istri saya dikatakan syukur ya syukur karena bisa melakukan kebaikan lebih masif, lebih general ya, lebih banyak. Tapi saya sebagai manusia jangan-jangan menjadi sombong karena kenal pejabat. Nah kira-kira perasaannya kiai orang baik ngadepi ilmu sosial itu seperti itu. Jadi gak perlu ada jawabannya Pak Rektor kalau masalah ilmu apa? Sosial tadi, baik kita dengan sesama orang baik maupun sama orang gak baik, sesama non muslim itu ukurannya hubungannya kita dengan Allah Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup, itu Bu Ova, ada sahabat disuruh tabi'in, tabi'in itu generasi setelah sahabat. Sifli wajah Rasulullah, tolong beritahu saya kayak apa wajahnya Nabi. Itu sahabat ini nunggu nangis. Kenapa engkau nangis? Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Loh, Anda kan sahabat. Iya, berpuluh-puluh tahun saya tidak Nabi, saya tidak lihat wajahnya. Ada yang ditanya langsung cerita. Wajahnya gini, gantengnya begini, senyumnya gini. Terus ditanya, kenapa kamu enggak melihat wajahnya Nabi, wong Anda sahabat? Saya itu saking hormatnya, jadi tidak berani melihat. Yang satu, saking senengnya saya melihat terus, jadi yang satu bisa sama-sama niat hormat, tapi cara perilakunya beda. Nah, contoh kedua ini agak menyinggung Anda, tapi semoga agak tersinggung. Ada sahabat yang enggak pernah sowan Nabi, jadi kalau jamaah sering dia makmum, dia enggak pernah sowan. Kenapa ya? Takut. Jadi dia datang jamaah saja, tapi enggak sowan. Ada yang seneng sowan, karena bisa komunikasi, bisa tanya. Ada yang milih enggak sowan, takut ganggu. Jadi artinya hukum sosial ini ukurannya enggak. Jadi misalnya itu tadi. Misalnya ada orang jadi rektor di UGM atau UI atau jadi dekan. Kalau sering pulang kampung baik enggak? Ya mungkin baik biar ngerti kampungnya kayak apa. Meskipun prestasi di Jogja jangan-jangan kampungnya terbelakang. Dari segi itu baik. Tapi dari segi sering pulang kemudian di situ ada ketua setai atau ketua kampus-kampus yang enggak maju. Jadi mahjub. Gara-gara ini sering pulang, aktor-aktor di situ ini tenggelam. Baik gak sering pulang lah, kira-kira gitu. Karena kalau sering pulang, lakon-lakon di situ bintangnya jadi tenggelam. Sampai-sampai kamu situ mau nunggu apa saja keputusannya, nunggu Pak Rektor pulang, Pak Dekan pulang, profesornya. Ini kan penggoblokan massal ini, karena urusan situ aja kok nunggu. Tapi kalau gak pernah pulang juga orang komplain. Wah mentang-mentang jadi orang besar lupa kampung. Itu kan enggak ada sebenarnya. Nah, di sini kenapa semua nabi itu diajarkan dan disuruh mengajarkan tauhid, semuanya tunggal mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariat sosialnya beda. Ya kira-kira logikanya gitu. Karena enggak ada batasannya. Gaya sosialnya kan beda. Ya saya sering menyontohkan mungkin ibu-ibu ini agak tersinggung. Kalau dibalik Nabi Sulaiman itu istrinya banyak, Nabi Dawud ya banyak. Nabi Ibrahim hanya dua, Nabi Musa yang terkenal satu. Kalau dibalik, perempuan itu kaum lemah. Kalau orang satu baik, kalau dua ya mestinya lebih baik. Kalau empat, ya lebih baik. Kalau pakai teori itu. Jadi kalau teorinya dibalik, satu orang saja terlantar. Apalagi dua. Kamu milih mana? Kalau bapak-bapak milih yang pertama. Nolong satu orang, baik. Kalau dua, lebih baik. Kalau tiga, provokator. Tapi kalau dibalik, satu orang saja terlantar. Apalagi dua. Berarti satu orang saja juga buruk. Apalagi dua. Apalagi. Nah seperti ini gak usah diputuskan. Karena ya seperti ini. Kita misalnya tidak pede bisa didik anak. Ya sudah jangan banyak-banyak. Anak dua saja belingnya minta. Tapi kalau kita pede didik bisa anak baik, kita memperbanyak jumlah orang baik ketika anak kita baik. Seperti ini gak usah dipagemkan. Jadi saya punya sekian contoh orang-orang dulu ngadepi orang-orang yang nyuwun sewu nakal itu ya beda-beda. Ada yang milih menjauhi orang nakal supaya enggak dicap disetigmasi bagian dari orang. Ada yang kerso nemanin sebagai proses dakwah, proses mendidik. Ya seperti itu enggak usah gaya-gayaran niru atau enggak niru, ya sudahlah itu ilmu sosial. Pertanggung jawabannya di ngersane Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada sahabat yang saking hormatnya Nabi enggak berani melihat. Ada yang saking cintanya bisa melihat detail sampai bisa mensifati alisnya kayak apa, pipinya kayak apa. Nah, saya mohon supaya perdebatan tentang cara apa ya sosialisasi agama atau kebaikan atau moral juga bisa diperdebatkan karena ini tidak menyangkut akidah, tidak menyangkut apa tahu. Ya kayak kita lah, saja pakaian hem begini bagus juga. Gitu. Ya bagi orang Indonesia mungkin ada orang yang ulama itu namanya Abdul Hasan Asadili itu ulama besar yang kalau mungkin kalau sekarang tuh naiknya Alphard pakai pakaian paling mahal, kemana-mana pakai pakaian paling mahal, pakai mobil paling mahal. Padahal ulama besar ke kampung-kampung desa-desa ketemu ulama yang pakaiannya sederhana agak kumuh, gejlok-gejlok kan. Kamu itu ulama kok tidak sederhana, mau pakai baju sederhana, mobil sederhana. Kamu itu ulama kok sederhana, ngawur sekali. Barokahnya saya meliti gini, mewah gini. Umatku ora kepikiran nyangoni. Umatku ora kepikiran nyangoni. Kok gayane tawaduk ngene, malah wong kepikiran nyangoni. Akhirnya terus ya juga itu maksudnya ini. Ya kayak Pak Mujid misalnya melas gini kan orang wah. Itu kan. Tapi terus si yang ulama sederhana juga komplain. Kalau ulama kayak kamu semua itu orang miskin ya, ngenes itu. Nah ini cerita sosial, gak ada jawabannya kan apa? Imam Syafi'i dulu, ini cerita terakhir saya. Imam Syafi'i dulu itu pengagum orang miskin. Dia punya guru, selalu orang miskin. Setelah datang ke Imam Malik, dia itu guru yang mewah, cara hidup mewah. Mulai komplain, ya ini kiai kok mewahnya. Setelah itu Imam Malik setelah ilmunya dianggap cukup mengasihi Imam Syafi'i. Sudah kamu datang ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asyibani. Setelah datang ke sana itu emas kiloan lantaan itu Pak Rektor itu di meja, kalau ngitung uang di meja, uang ratusan juta atau ngitungnya di meja tamu, ada tamu ya dibiarin tetap di meja. Jadi satu peti dipindah ke peti yang lain. Ya tapi maaf, saya sama Imam Malik ada cocok malah ketemu orang ini, aduh lebih ngeri lagi. Terus, karena ini orang alim ya dia tahu, apa kamu heran sama orang alim kaya? Sama orang soleh kaya, iya. Ya sudah, kalau orang soleh gak boleh kaya ini tak kasihkan pencuri, tak kasihkan orang nakal. Biar dipakai dugem, dipakai maksiat. Jangan-jangan jenengan saja yang punya, biar dipakai yang positif. Berarti boleh orang alim kaya, pun, boleh. Semenjak itu Imam Syafi'i mindsetnya berubah. Ternyata kalau orang baik yang kaya kan manfaatnya kan baik. Tapi kalau yang kaya orang nakal kan bahaya kan. Negara ini juga kata Pak Rektor tadi, kalau moral bangsa ini tidak baik kan semua sarana negara bisa dipakai untuk tidak baik. Jadi kalau pejabatnya baik kan sarana ini untuk kebaik. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai berpikir. Sampai beliau saking overnya itu bilang, orang soleh wajib kaya sampai bilang. Sampai yang miskin tersinggung. Diwajibkan enggak, kalau enggak takdir kan enggak bisa kaya. Tapi itu betapa ilmu sosial itu ngalami perubahan juga. Ngalami perubahan, ngalami perdebatan. Nah, jadi kalau ada kiai yang di Indonesia kan banyak ya, yang pakai alfa kelihatan kaya itu ada ilmunya. Dan umatnya ada kepikiran nyangon. Yang ribet sudah kelihatan kaya masih butuh disangon, itu ribet. Gitu. Tapi ini kan sosial ya, ribet. Jadi nggak ada batasan. Jadi yang terkenal ya Abu Hasan Asadili yang di Indonesia disebut oleh Bapak Asadili. Itu terkenal sekali penampilannya. Akhirnya terus dua ulama ini bejo-bejo kan. Kamu berpenampilan sederhana, tapi bikin umat kamu merasa harus nyangon yang bagus di tawaduk, tapi tidak bagus di mari umat mikir gue. Kamu yang kelihatan kaya, ini bagus di umat, gak kepikiran nyangoni, tapi umat ngenes, mergoroh diai, juga yang ngunur. Nah, setelah itu ya selesai. Selesai, artinya selesai itu ya dianggap ilmu sosial, yang monggo saja lah ini ranah sosial, kamu boleh apa saja, yang penting bertanggung jawab, menyesalnya Allah SWT. Jadi saya sendiri sebagai kiai juga pernah kepikiran, kalau ngaji itu serius. Tapi bapak itu pernah bilang gini, Pak, coba nak jadi kiai nak ngaji guyon aja. Kenapa, Pak? Umat wis kagian utang wis sumpek. Wis sumpek bareng ngaji kok sumpek no meneh kata bapak saya gitu. Jadi ya sudah gitu. Itu kan urusan manhaj. Ya kiai yang kalau ngaji itu serius. Ya, mungkin takut ilmu agama jadi guyon. Nggih monggo lah ini kan apa ranah sosial. Semuanya enggak ada batasannya. Itu sirinya, rahasianya kenapa dari sekian Nabi, mulai Nabi Adam sampai Rasulullah itu beda-beda manhaj sosialnya. Tapi kalau Tauhid itu tunggal, karena ilmu Tauhid itu kayak eksak, kayak ilmu pas. Pasti. Jadi angka 2, 1 triliun, 1 miliar itu sama. Semuanya cabang dari angka. Gambar yang ruwet maupun tidak ruwet tetap dari 1. Makanya satu keniscayaan, berkeyakinan, kullu wallahu ahad, Allahu. Itu enggak tauhid namanya. Tapi kalau sosial pendekatan tadi. Jadi istri yang dimanja itu bagus enggak ya bagus supaya loyal sama suami. Kalau kelamaan dimanja itu akhirnya kebutuhannya materi. Lama-lama materi Anda tidak tuh. Tapi kalau milih tidak tirakat, ya bisa saja minggat karena tidak melarat terus. Itu kan enggak jelas. Dimanja ya potensi minggat karena kebutuhannya terus besar. Tidak tirakat ya potensi minggat karena enggak betah. Nah, terus ya rumusnya kan enggak jelas akhirnya. Ya sudah enggak usah punya rumus, pokoknya ilmu sosial itu enggak usah. Enggak usah rumus ya tadi. Kalau Anda rektor, saya misalnya ke Teluk Kiai besar sering datang ke kampung-kampung. Itu kan menenggelamkan kiai-kiai kampung, kan kasihan. Kalau ada toko-toko Indomaret atau Alfamart di kampung-kampung kan kasihan toko-toko yang di Tapi kalau pertanyaan dibalik. Orang kampung juga berhak dapat apa? Toko yang misalnya bersih, ber-AC. Kalau dibalik itu, gimana ya? Ya ada toko steril, bersih. Kalau pertanyaan dibalik, berhakkah orang kampung dapat toko yang baik dan bersih? Jawabannya, ya, yang bisa ngadakan itu ya toko-toko yang besar. Tapi kalau dibalik, bolehkah toko-toko kecil dimatikan yang besar? Ya boleh. Bolehkah toko besar berkunjung di kampung? Boleh. Bolehkah toko besar memajukan yang kecil? Gak boleh. Jadi jenengan jangan sering pulang kampung. Nanti kasihan apa? Ya, terus kalau matur nuwun rawuh jenengan dari jelas niku niki guyon tapi serius atau serius tapi guyon. Tapi bahwa ngaji itu harus sering mendengar. Ya, harus sering mendengar. Saya berkali-kali cerita Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman kekasihnya Allah. Suatu saat mau dibunuh, dimatikan, waktunya sudah habis. Israel datang. Ya Ibrahim, Khalilur Rahman, kau kekasihnya Allah, hari ini harus meninggal. Karena malaikat itu lugu dibantah sama Nabi Ibrahim. Wal ro'aita khalilan yumitu khalilah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini kekasih Allah. Ada pacar membunuh yang dipacarin pas masih cinta. Ya enggak ada, kata. Mesti kamu keliru, salah perintah. Akhirnya Israel lama dari Allah logika yang dibangun Ibrahim masa kekasih bunuh yang di logika itu masuk akal. Israel yang malaikat saja nerima, padahal biasanya malaikat kan nggak mau nerima logika karena terlalu masuk akal. Setelah ketemu Allah, Allah ya namanya Allah kan pinter banget, Allah pinter banget bilang begini ke Ibrahim. Wahal ro'ayta khalilan yakrohu ayyalqa khalilah. Ada kekasih yang enggak siap ketemu yang dikasih. Ya, apa ada kekasih yang enggak siap ketemu yang di kasihannya kalau meninggalkan ketemu Allah? Ya juga kan. Ya, kembali lagi. Tapi kata Allah begini, apa ada kekasih yang enggak siap ketemu yang dikasih? Ibrahim, oh ya, gitu ya, sekarang aja, sekarang. Akhirnya mau meninggal. Nah, bayangkan kalau ilmu seperti ini orang dengar hanya sepihak gitu. Akhirnya agama menjadi keras kan, karena satu logika sosial dipakemkan seakan-akan paten. Itu yang kita tidak boleh ya, kalau logika sosial kayak monggo mawon, sementing kita bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu. Kira-kira demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang membuat agama jadi ringan, jadi tidak kaku. Nah, ini yang betul-betul kita butuhkan. Jadi apa namanya, kita perlu banyak mendengarkan tausiah dari ulama seperti beliau, sehingga apa namanya, kalau di kampus itu memang setelah subjektivitas itu betul, itu berbeda dengan yang disampaikan Gus Bahar. Semua orang lalu akhirnya, oh ya tergantung. Oh ya relatif, gitu. Sehingga masing-masing orang jalan sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau di dalam agama, seperti tadi juga disampaikan sebelum maghrib itu, semua akhirnya akan dikembalikan kepada niat. Kepada niat kita, kepada kasih kita, ikhlas apa enggak. Nah itu yang hilang di dalam ilmu sosial. Saya kira kita belajar banyak dari Gus Bahar, termasuk pada malam hari ini. Nah, kadang-kadang kalau mendengarkan ceramah Gus Bahar itu, saya sampai berpikir begini, ini Gus Bahar itu lebih dari layak untuk diusulkan jadi doktor honoris causa di UGM. Cuma saya mikir lagi, nah ini relativitas yang tadi diajarkan. dibahas dari duduk kan ini, mohon maaf, enggak sekolah. Kalau beliau memang berminat untuk jadi dokter, sudah sekolah dari dulu. Jadi kalau dari dulu sudah niat enggak sekolah itu dikasih pun ya mungkin enggak ada gunanya. Nah, jadi apa namanya? Terima kasih Gus Baha sudah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lebih banyak lagi secara istiqomah nanti kita bisa ngaji terus-menerus sehingga ilmu agama kita itu ilmu yang jelas sanadnya, yang barokah, yang manfaat, yang tidak dipermainkan oleh pasar gelap tadi itu. Mohon ini Bapak Rektor dan rombongan membawa juga sedikit oleh-oleh berupa mesin deteksi COVID Genos secara simbolik, mohon nanti diserahkan. Dan setelah itu mohon juga untuk dipimpin berdoa oleh Gus Baha supaya bukan cuma silaturahmi hari ini tetapi seluruh proses yang kita ikuti di UGM, semoga proses belajar kita, manajemen UGM dan semuanya akan barokah, akan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Monggo Bapak Rektor untuk menyerahkan. Iya. Fatina fika mutahabina fika mutabadidina fika mutanasirina fika waj'al ya Allah mu'akhotana hadhi mu'akhotan fika laka fika yuzkaru biha ismuka wa yukla kalimatuka la'ulia ya Allah Allahumma ya ilahana ya ij'al himmatana fi hadithar ila kalimatika la'ulia la himmatalana ila dhalik warzukna ya Allah tasfihaka wa tahmidaka wa takfiruka ya Allah wa inna ala sidatil qawli wal fi'al wa aqimna ya Allah fi khidmati syariatikal qurra al hanifiyati samha laduha kana hariha asyariah ya wal al mahajjatil faida aqimna ala dhalika fi dhalika wa ahina ala dhalika wa amitna mutamassikina fi syahadatika ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam adrikna ya Allah fi alaika wa na'maika fi kulli harakatina wa sakanatina ya Allah adrikna daiban wa fi kulli hal fi alaika wa na'maika hatta natma'inna fika ya Allah la atimata lana illa fi hawlika quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah. Kalau lagi maturnuwun. Namanya Farid siapa? Dalam paripurna. Paripurna. Paripurna itu selesai ya? Selesai. Wes, Mak, kesatur kon. Oh iya iya. Kalau pamit sekarang nggih, nanti urusin, Mak. Nggih, maturnuwun sangat. Nggih, nggih. Oh, nggih. Nah, itu untuk tim anu dokumentasi saking SKM. Menawi kersa nyuwun testimoni. Oh.